bagian dariku. Hati ini terluka karena tingkah lakumu. Kau meracuni jalan pikiranku. Kau berjanji rela ikut bersamaku. Memandang harta, tetapi saat ini jangankan engkau cinta, sedikit perasaan pun tiada. Hati.